Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa alal zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati, alhamdulillah telah berlalu hari-hari kita mencoba untuk mendulang keberkahan di dalam hidup melalui majlis-majlis ilmu, mendengar qala Allah wa qala Rasul, wejangan dan bimbingan para ulama kita. Tentu tidak ada yang kita harapkan kecuali mendapatkan barokah dari apa yang kita telah lakukan, karena termasuk dari tanda ketaatan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat ketaatan itu melahirkan ketaatan yang keberikutnya. Dan tanda sebuah amalan ditolak oleh Allah azza wa jal di saat ketaatan atau amal itu melahirkan dosa dan kemaksiatan. Ini yang dibimbingkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jika ketaatan itu beranak ketaatan, itu bertanda bahwa amalnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sampaikan, menjadi harapan kita semuanya di saat kita mencoba mencari pintu-pintu ketaatan melalui dakwah ini, dan sudah kita bertemu pintu-pintu itu, dan kita sudah memasuki pintu yang kita sudah jumpai itu, kita sudah menemukan banyak rintangan, banyak penghalang, banyak penghadang. Namun di sana ada kelezatan yang kita peroleh. Dengan banyaknya rintangan dan ujian itu, ternyata menambah rasa takutnya kita, menambah kedekatan kita, menambah keistiqomahan kita. Semoga itu semua sebagai bertanda apa yang telah kita buka dari pintu-pintu kebaikan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita semua ingin mendapatkan keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan. Dan perlu diingat bahwa keistiqomahan itu merupakan natijah, sebuah nilai yang diberikan oleh Allah azza wa jalla terlebih di saat menghadapi ujian dan cobaan yang terkait dengan agama. Semua orang dituntut untuk mencari keistiqomahan di saat ujian itu datang. Istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas amal soleh. Namun itu merupakan sebuah natijah, nilai yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dari hasil pengamalan sebelumnya. Barakallahu fikum. Terkadang kan kita tidak menyangka dan menduga. Ini teman kita, orangnya kuat, orangnya keras, bagus amalnya, soleh segala-galanya. Tiba-tiba terkapar di hadapan ujian dan cobaan. Tersingkirkan dia. Mungkin kita cuma bisa mengelus dada. Bukankah dia dulu yang membimbing saya? Iya. Bukankah dia yang mengajak saya? Iya. Bukankah dia orangnya keras? Iya. Semuanya itu menimbulkan atau timbul tanda tanya pada diri kita. Kok bisa? Perlu diingat bahwa apa yang diperoleh di saat itu merupakan hasil apa yang dia telah lakukan. Mungkin dia tidak lakukan di depan engkau. Mungkin dia tidak keluarkan lewat organ tubuhnya. Tetapi dia sembunyikan pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga untuk mengungkapkan itu semua, Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya sesungguhnya. Sebuah nikmat keistiqomahan itu, yang itu merupakan nilai yang Allah berikan dari hasil dari apa yang kita lakukan sebelum ujian itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengatakan, dia orangnya pintar, orangnya cerdas, orangnya hebat, segala-galanya. Tetapi terkapar dan jatuh dalam ujian. Tidak memiliki kemampuan. Sementara di sana ada orang yang mungkin maaf-maaf. Abladun nas. Orang yang paling balid. Ketika disampaikan ilmu susah masuknya. Tapi dia sabarkan dirinya untuk mendengar ilmu, mencari ilmu. Susah untuk menghafal ini, menghafal itu. Rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Allah Azza wa Jalla bukakan di hadapannya. Allah perlihatkan di depannya perkara yang diperselisihkan. Sehingga Allah perlihatkan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga enggak bisa di saat ujian itu datang mengandalkan, oh dia orang hebat. Enggak. Semuanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang kita cari dalam kehidupan ini, keistiqomahan di saat kemudian melaksanakan ketaatan, keistiqomahan di saat turun ujian dan cobaan, semua yang kita cari itu merupakan natijah, nilai, hasil dan buah dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka telah kita sebutkan di depan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa kama inul qulub tazharu indal fitani. Apa yang tersembunyi di dalam diri-diri kita, Allah munculkan dengan Allah turunkan ujian dan cobaan. Baru kita tersadar. Baru kemudian kita melek. Baru kemudian kita tahu. Kalau kemarin mungkin bertanya, kok begini ya, kok begini. Belum. Tapi di saat Allah turunkan ujian itu, barakallahu fikum, disitulah Allah nampakkan apa yang tersembunyi. Sehingga benar-benar dakwah ini mengajak kita untuk memiliki sifat kejujuran di dalam hidup. Kita jujur. Kita akui. bahwa kita adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap yang namanya anak Adam itu akan banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah yang banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan aib seseorang bertaubat dari kesalahan dan kekeliruan. Bahkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengambil sebuah faedah yang sangat berharga, betapa banyak orang yang kondisi dia lebih baik setelah dia bersalah dibanding dengan sebelum dia bersalah. Terkadang orang setelah dia bertaubat, melakukan kesalahan dan dia bertaubat kepada Allah, lebih baik kondisi dia dibanding sebelum dia melakukan kesalahan. Yang tercela adalah di saat kemudian tahu diri kita adalah orang yang banyak melakukan kesalahan dan terjatuh dalam kesalahan, lalu dia berat untuk kemudian mau kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kemudian mencari pembelaan. Apalagi kalau kemudian mencari dalih. Apalagi kalau kemudian menyembunyikan kesalahannya, menghujam saudaranya sendiri, membongkar aib-aib saudaranya sendiri, cuma ingin menutupi kesalahan yang ada pada dirinya. Sebentar, Allah Azza wa Jalla akan perlihatkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita bahwa selama yang namanya Bani Adam banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan, dan terbaik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mau angkat tangan mensucikan dan membersihkan diri kita dari kesalahan, sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Ya ibadi, kullukum tukhti'una billayli wan nahar. Sesungguhnya kalian, wahai hamba-hambaku, melakukan kesalahan di malam hari, melakukan kesalahan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunub. Dan saya adalah pengampun, barakallahu fikum, dosa, kata Allah Azza wa Jalla. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ampunilah, minta ampunlah kalian kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Betapa terhormatnya orang yang salah kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di hari-hari, suatu ketika, suatu saat, orang yang kembali mengakui salah menjadi dihinakan, dihabiskan, direndahkan. Ya Allah, penampilan-penampilan seperti ini kok terjadi? Dari orang yang mungkin dulu jadi guru kita bagaimana berbicara tentang taubat, kedudukan taubat dan seterusnya. Subhanallah. Sekarang orang yang salah dan dia mengakui kesalahannya masih terus digojlok, direndahkan, dihinakan dengan kesalahannya, barakallahu fikum. Masihkah kita mengingat kisah tentang Nabiullah Adam dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Di saat kemudian mengatakan Rasulullah bercerita, hajja Adamu Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam terkait dengan kesalahan yang dilakukan, dan dia telah kembali kepada Allah, dan wahasuna taubatuh, dan juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita menemukan keanehan pada diri seseorang, yang dulu dia ajarkan kita ilmunya, sekarang dia tentang. Misalkan barakallahu fikum, dulu dia yang mengajari kita sikap, sekarang dia yang membantahnya sendiri. Ini adalah sebuah gambaran. Di saat kemudian hidayah itu berlahan-lahan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah bertanda kerugian yang besar pada diri seseorang. Kalau seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, dicabut misalkan kesehatannya, dia tidak pernah akan berpikir yang bukan-bukan untuk kemudian menambah kesehatannya. Atau diambil anaknya oleh pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan berpikir yang jelek untuk segera mendapat gantinya, dicuri anaknya orang, maaf-maaf, melakukan hubungan gelap di luar ingin mendapatkan anak. Tidak pernah akan terpikir itu. Kenapa? Karena dia masih bersama nikmat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Namun di saat nikmat hidayah itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan menyaksikan ajibul ujab, perkara-perkara yang aneh muncul darinya. Perkara-perkara yang mengherankan terjadi. Kemarin orangnya tawadu, sekarang angkuh dan sombong. Kemarin orangnya, ya Allah, lembut ucapannya, selalu menjaga lisan. Dia sering mengingatkan kita, ghibah, jangan mencela, jangan. Dia sekarang habis-habisan mencela dan mencerca. Dulunya, dia kalau diingatkan, ya Allah, jazakallahu khair, barakallahu fik, atas nasihatmu. Sekarang tidak. Jadi terjadi perubahan yang sangat drastis pada diri seseorang di saat kemudian nikmat itu dicabut oleh yang menganugerahkannya, Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan heran, bagaimanapun dia statusnya, alim mungkin atau sampai taraf ulama bahkan, barakallahu fikum, jikalau Allah mencabut nikmat hidayahnya, akan muncul keanehan-keanehan, barakallahu fikum. Penentangan apa yang dia telah ajarkan, mengingkari apa yang dia telah berikan. Itulah makna dari ucapan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, inna dhalalat haqqud dhalalah, kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan, di saat kemudian terbalik urusan, terbalik tolak ukur, barakallahu fikum. Ini yang harus kita waspadai di dalam hidup. Semua kita ini mu'arrad, dihadapkan oleh perkara yang menakutkan dan mengerikan tersebut. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk terus meminta kepadanya hidayah untuk berjalan di atas jalannya yang lurus. Allah wajibkan dalam 17 kali permintaan untuk kemudian kita meminta dengan sesungguh-sungguhnya. Ihdinas siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah. Kalau ternyata kita memang sudah berada di atas hidayah siratul mustaqim, permintaan kita maknanya, ya Allah, berikan atas, berikan buatku keistiqomahan di atasnya. Meminta keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla untuk terus berjalan, barakallahu fikum, di atas siratul mustaqim. Ini semuanya mengingatkan kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar kita selalu waspada akan kemungkinan terjadi perubahan kondisi kita. Waspada, barakallahu fikum. Ini wasiatnya para ulama kita. selalu waspada akan terjadinya atau kemungkinan terjadinya perubahan pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang akan merubah kita ini banyak sekali penyebabnya. Teman kita bisa mewarnai kita, barakallahu fikum. Lingkungan kita bisa mewarnai kita. Istri kita, semuanya akan bisa merubah kondisi kita untuk kemudian barakallahu fikum semakin menjauh dari tuntunan, dari bimbingan, dari arahan. Kewaspadaan ini harus kita pasang selalu, terlebih khusus waspada terhadap sekerat daging. Lebih kita utamakan kewaspadaan kita terhadapnya. Karena perubahan sekerat daging ini yang disebut dengan qalb cepat. Dan akan mempengaruhi dengan cepat seluruh organ tubuh kita. Barakallahu fikum. Coba, kita punya keinginan. Keinginan itu setelah kemudian keinginan di dalam hati, kemudian dikirim ke akal dan pikiran. Mengelolanya, mengolahnya, tangan kita, kaki kita, siap. Yang kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini semuanya adalah tentara hati. Tunduk kepada hati dan siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sekerat daging itu. Sehingga kalau kita punya keinginan yang jelek pada saudara kita, akan muncul semua organ tubuh kita ini siap untuk kemudian diperintahkan. Merancang, ya, dengan pikiran bagaimana caranya, apa yang diperbuat. Iya. Ternyata ikut andil tangan untuk menulis kata-kata yang itu akan menjatuhkan dia, merendahkan dia. Semuanya akan siap, barakallahu fikum. Maka ma'asyara al-muslimin dan muslimat yang saya hormati, sekerat daging ini terus harus kita jaga. Maka penjagaannya, barakallahu fikum, adalah menjaga amalan-amalan besar yang ada di dalam hati itu. Mungkin dari ikhwani ada yang bisa menyebutkan amalan-amalan besar hati kita. Satu. Oke. Nah, apa amalan-amalan hati kita? Khauf, rasa takut. Terus roja, berharap. Terus kif, cinta. Kemudian tawakal. Berikutnya raghbah, ikhlas, khusyuk. Sangat banyak amalan-amalan hati. Dan seringnya, barakallahu fikum, lepas kontrol terkait dengan amalan-amalan besar ini. Makanya coba dibaca ulang terkait dengan apa namanya, kitab Usul Al-Thalathah. Kita menemukan Asy-Syaikh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membahas ini. Dalilnya dengan dalil-dalilnya terkait dengan amalan-amalan hati kita, barakallahu fikum. Sekarang di saat kita mau ambil salah satu contoh ibadah salat misalkan. Salat membutuhkan amalan hati, amalan-amalan hati. Salat membutuhkan keikhlasan, amalan hati. Salat membutuhkan kekhusyuan, amalan hati. Salat membutuhkan rasa takut padanya, jangan sampai salatnya ditolak oleh Allah, amalan hati. Salat membutuhkan raghbah, harapan, amalan hati. Jadi barakallahu fikum, amalan hati ini yang harus benar-benar dilakukan pemantauan selalu. Kita keluar mencari rezeki dari rumah dalam rangka untuk melaksanakan tugas mencari nafkah. Keluar. Di saat kita berjalan keluar mencari nafkah, barakallahu fikum, tentu terkadang jalannya enggak mulus. Jalannya, barakallahu fikum, enggak mulus. Sudah di pertengahan jalan, tiba-tiba terjadi sesuatu, kecelakaan mungkin, atau hilang, menyibukkan dia mencari sampai tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Semuanya itu, semuanya memungkinkan terjadi di dalam hidup, membutuhkan amalan-amalan hati itu, barakallahu fikum. Kesabaran, tawakalnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, membutuhkan semuanya itu. Makanya kalau orang ingin memperoleh kebahagiaan hidup, lalu dia lirik dari banyaknya lahiriah, penampilan lahiriah, banyaknya ini, banyaknya harta bendanya, banyak gajinya, salah dan keliru. Ternyata kebahagiaan yang kita harapkan itu merupakan sebuah hasil pengelolaan di dalam diri kita sendiri, terlebih khusus adalah segumpal daging tersebut. Coba kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Muqaddimah Qawaidil Arba'. Beliau mengatakan, As'alullahal Karima Rabbal Arshil Azim Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batulya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna ha'ula'i thalatha unwanus sa'adati. Kata beliau, barakallahu fikum, saya meminta kepada Allah Zat yang Maha Karim, pemilik arsy yang agung, agar Allah membantu engkau di dunia dan di akhirat, agar Allah Azza wa Jalla menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada, agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi, dia bersyukur, bila diuji, dia bersabar, dan bila terjatuh di dalam dosa, dia beristighfar. Ketiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan pada diri seseorang. Allahu Akbar. Siapapun yang mengharapkan kebahagiaan di dalam hidup, ini dia jawabannya. Tanda engkau bahagia di saat mendapatkan, engkau orang yang pandai berterima kasih. Di saat dicoba dan diuji, maka engkau atau kita menjadi orang yang bersabar. Di saat terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah tanda kebahagiaan, barakallahu fikum. Kalau misalkan ikhwani wa akhwati ingin membuktikan, akan ketemu bila telah mewujudkan di dalam hidup tiga perkara tersebut, Anda telah berbahagia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga diri kita dengan menjaga ilmu yang ada di dalam dakwah ini dengan mengamalkan apa yang telah kita ketahui, apa yang kita harapkan di belakang nanti akan turun ujian yang lebih menakutkan dan lebih mengerikan. Ini merupakan buah apa yang kita lakukan pada sekarang ini. Di saat sekarang Allah turunkan ujian yang besar dan mengerikan, ini merupakan natijah buah apa yang telah kita coba mewujudkan di dalam hidup kita. Barakallahu fikum, yang telah lewat. Ma'asyra al-ikhwah wal-akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini mungkin yang perlu saya mengingatkan diri saya sendiri sebelum saya menjawab banyak pertanyaan, atau ada beberapa pertanyaan yang diantaranya sesungguhnya yang berhak untuk menjawabnya adalah Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullahu ta'ala barakallahu fikum. Naam, karena terkait persoalan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, biqadril istita' saya akan menjawab secara singkat barakallahu fikum pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan apa yang saya tidak bisa menjawabnya. Kita serahkan atau saya serahkan kepada orang yang lebih berilmu hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Pertanyaan, bagaimana cara mengobati sifat futur? Apa penyebabnya? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirra walikulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Setiap amalan, dan di masa-masa semangat itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ada pula masa fatrahnya, masa futurnya. Barakallahu fikum. Lemah, lusuh, tidak bersemangat lagi. Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan dan menyebutkan itu ada. Barakallahu fikum, bosan kelihatannya. Kita akan menjumpai dan menemukan pada diri kita. Dan mungkin kita sudah mengalaminya. Dan akan bisa terjadi pada putra dan putri kita. Barakallahu fikum. Futur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mencela sifat itu menghabisi orang, tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahukan jalan keluarnya, memberikan bimbingan yang terbaik. Wa man kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Kalau ternyata futurnya itu menyebabkan dia melakukan amalan yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia mungkin capek sekali memurojaah Al-Qur'annya. Barakallahu fikum, muncul aduh. Dia pergunakan untuk kemudian menyimak Al-Qur'an hafalan orang dari kaset. Ini salah satu contoh, tidak mengeluarkan tapi terus berada dalam batasan tuntunan syariat, maka dia sungguh telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau sampai keluar dari tuntunan agama, kemudian futurnya itu sampai menjatuhkan dia ke dalam dosa dan kemaksiatan, ini adalah bertanda kebinasaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti barakallahu fikum, sebagai al-walid, sebagai kedua orang tua, mudarris dan mudarrisah, muallim dan muallimah, untuk bisa memperhatikan ketika melihat ku ada jenuh, coba cari langkah yang lain. Aku kan niatkan untuk membimbing dia dan mengarahkan, semoga barakallahu fikum bisa mewujudkan yang terbaik buat anak yang sedang ya mengalami futur tersebut. Kita juga ikhwan sebagai ummahat juga kan terkadang kata-kata ini muncul, oh dia sudah futur. Futur kenapa? Tidak taklim lagi. Ya coba dibantu dia. Didekati dia. Diingatkan barakallahu fikum. Ini bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga futurnya itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an mengingatkan dia kemudian kembali kepada jalan yang benar dan berpetunjuk. Apa penyebabnya? Penyebabnya banyak sekali. Penyebab pertama dan utama tentunya barakallahu fikum adalah dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri barakallahu fikum. Kurang sabarnya juga iya. Kurang dekatnya dari Allah iya. Banyak berkecimpung di dalam dosa dan tidak bisa beristighfar dari dosanya. Bisa itu semua menjadi penyebab futur pada diri kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, termasuk kemudian cara mengobatinya, yaitu banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita melihat anak kita, kita sebagai kedua orang tua, sekian cara langkah sudah kita bisa. Jangan putus asa. Bantu dia dengan menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla, meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala mengobati. Doa kedua orang tua itu mustajab. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab, yaitu mengobatinya dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hendak bertolabul ilm, maka yang paling penting untuk dipelajari terlebih dahulu. Mengapa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada sebuah ayat Al-Quranul Karim sekaligus sebagai jawaban terhadap apa yang ditanyakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika. Kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, belajarlah engkau, berpengetahuanlah engkau tentang kalimat la ilaha illallah. Ini sebagai jawaban bahwa yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu yang akan memperbaiki hubungan lahiriah dan batiniah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah dia ilmu akidah, ilmu tauhid barakallahu fikum. Ilmu akidah dan ilmu tauhid terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ditanya mengapa, inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika. Maka berarti bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting di dalam hidup. Sehingga kalau kita mendengar pembahasan para ulama ketika menjelaskan tentang toharah, mereka mengatakan toharah itu ada dua bentuknya. Ya. Toharah yang pertama adalah toharatul qulub, mensucikan dan membersihkan hati. Ini adalah belajar ilmu akidah dan ilmu tauhid. Taharatul abdan ini yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih rahimani wa rahimakumullah. Beliau menjelaskan inilah yang harus lebih diutamakan dan dikedepankan, taharatul qulub, yaitu pembersihan dan pensucian hati kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan apakah yang paling afdal dilakukan oleh seorang santri? Ya, santrinya ikut ke tengah rong. Amalan apakah yang paling afdal dilakukan oleh seorang santri? Ini pertanyaan seorang santri yang sedang beramal dan berbuat. Apa yang paling afdal, barakallahu fikum? Ya. Kalau kita menjawab, semuanya amalan yang dilakukan oleh santri itu afdal semuanya. Sekarang yang ditanyakan yang paling afdal, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang paling afdal bagi santri itu adalah mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ini yang paling utama bagi santri itu. Adalah mengamalkan ilmu-ilmu yang dia telah pelajari. Rahimani wa rahimakumullah. Ini amalan yang paling afdal di saat dia menjadi seorang santri. Barakallahu fikum. Apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang pengurus, misal pengurus asrama, musyrif atau ketua asrama. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu yang paling harus dijaga adalah bisa menjadi qudwah terhadap yang dipimpinnya atau yang dijaganya. Tampil menjadi memberikan, barakallahu fikum, qudwah hasanah dalam semua hal, dalam ibadah, dalam akhlak. Ini yang harus dijaga oleh siapapun, termasuk diantaranya kita sebagai kedua orang tua, guru-guru, mudarris. Ini yang akan lebih cepat mengena pada anak-anak yang kita ajari dan yang kita pimpin, yaitu memberikan teladan dan contoh yang baik pada mereka, barakallahu fikum. Dan ini adalah adab yang terbesar buat mereka, adab yang terbesar yang harus dimiliki oleh seorang musyrif. Dia bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, contoh dalam ibadah, contoh di dalam, barakallahu fikum, muamalah, tutur kata dan seterusnya. Azan dulu. Kita azan dulu, barakallahu fikum, terus dilangsungkan salat. Setelah azan. Nah. Bismillah. Melangsungkan membaca pertanyaan, apa nasihat antum bagi orang yang suka mengkritisi madrasah yang dia tidak punya ilmu tentangnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah kebanggaan di masa sekarang ini bagi ahlus sunnati wal jamaah, di saat mereka mampu mewujudkan pendidikan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebuah nikmat dan kebanggaan. Dan setiap seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, dia harus berbangga di saat di sana ada pendidikan yang berjalan di atas konsep apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tidak ada pelanggaran tuntunan syariat padanya. Barakallahu fikum. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, pendidikan yang seperti ini termasuk di dalam gurbatul Islam, keasingan Islam, rahimani wa rahimakumullah. Min ghurbatil Islam, di saat pendidikan berorientasi ke dunia-dunia, jabatan-jabatan, dia tampil untuk kemudian mengarahkan anak didiknya untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga setiap ahlus sunnati wal jamaah harus benar-benar bangga dengan ada pendidikan yang berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan minder. Barakallahu fikum. Mungkin karena dilihat oleh banyak orang dengan mata sebelah, atau bahkan mungkin dianggap seperti benalu di negeri kita ini, mungkin ya, sebagai benalu yang membahayakan, mungkin tempat mencetak orang yang punya paham berbagai radikalisme dan yang semisalnya, tudingan-tuduhan. Maka ini termasuk min ghurbatil Islam. Pendidikan berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, kalau ini termasuk min ghurbatil Islam, maka kita ahlus sunnati wal jamaah menjadikannya sebagai lumbung amal soleh kita. Jadikan sebagai lumbung amal soleh kita. Barakallahu fikum. Di sana ada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Di lumbung amal soleh ini ada mereka. Orang-orang yang terbaik mengisinya. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti keberadaan pendidikan ahlus sunnati wal jamaah adalah amal, lumbung amal soleh kita semuanya, ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga kita harus terlibat dan harus memberikan andil untuk kemudian menabung. Barakallahu fikum. Apalagi kalau kemudian dengan kita menabung di lumbung ini, orang bisa tenang belajar, ustadznya bisa tenang mengajarkan, berarti kita telah menjadi penyebab orang lain itu baik, orang lain itu bagus, orang lain menjalankan amal soleh, berarti kita akan mendapatkan imbalannya. Barakallahu fikum. Keberuntungan dari sekian sisi di saat kita mewujudkan ghurbatul Islam melalui pendidikan yang berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan minder, wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, di saat kita menitipkan anak kita di tempat yang tadi kita sebutkan, pendidikan yang masuk dalam kategori keasingan Islam, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus topang, kita harus dukung, kita harus memberikan semangat kepada mereka yang menjalankan roda di dalamnya. Kalau ada sesuatu, misalkan ada sesuatu yang tidak baik menurut kita, maka kita coba datang kepada ustadz yang ada, kepada barakallahu fikum yang membantu kita untuk mengelolanya, mengutarakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai lumbung amal soleh ini digibahi kesana kemari. Wah, pondoknya begini. Wah, pondok. Jangan. Ini lumbung amal soleh. Barakallahu fikum. Akan keluar darinya orang-orang yang berguna. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Orang yang akan bermanfaat buat negeri kita ini. Dan kita tahu yang akan memberikan jawaban dan solusi terhadap negeri kita ini. Tahu kita. Agama kita barakallahu fikum sesungguhnya. Mereka bukankah penduduknya muslimin? Iya, penduduknya mayoritas muslimin. Tetapi kan dibutuhkan pengamalan Islam itu dengan sebenar-benarnya. Ada di lumbung amal soleh ini barakallahu fikum. Ada di lumbung amal soleh ini. Untuk kemudian memberikan jawaban terhadap masa depan negeri kita ini sesungguhnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus berbangga. Kita harus berbesar hati. Wahai Sunni, wahai Sunniyah, dengan adanya salah satu markas atau ma'had Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berjalan di atas barakallahu fikum tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat kita menemukan kekurangan, jadilah terdepan di dalam menutupi kekurangan itu. Jangan kemudian dikoyak-koyak. Dibicarakan di sana sini misalkan. Menjadi bahan omongan. Jangan. Tetapi kita harus tampil untuk melakukan pembenahan. Di sini kekurangannya, mari kita gandengan tangan, bergandengan tangan. Untuk kemudian berbenah. Membenahinya, melengkapinya yang belum lengkap. Menyempurnakannya yang masih kurang. Menutupnya kalau memang ada lubang-lubang padanya. Kita tutupi semuanya. Kita berharap dengan berame-ramenya kita menyokong, menopang, mendukung. Allahu Azza wa Jalla turunkan barokah barakallahu fikum terhadap usaha kita bersama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang ada adalah kita saling bahu-membahu. Saling topang-menopang. Saling tolong-menolong. Untuk menjaga nikmat terbiah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kita jaga bersama-sama. Barakallahu fikum. Ini semestinya yang harus kita wujudkan pada diri kita sendiri. Sekali lagi, bahwa ini termasuk terbiah sunniyah salafiyah itu adalah termasuk min gurbatil Islam. Kedua, menjadi lumbung amal soleh bagi setiap ikhwani wa akhwati, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kalau itu menjadi lumbung amal soleh, maka tabunglah sebanyak-banyaknya di dalamnya barakallahu fikum. Insyaallah. Jikalau kita menjadi penyebab anak itu menjadi belajar tenang, menjadi orang yang berguna buat dirinya, kemudian buat masyarakat, buat agama, kita akan kena cipratan amal soleh itu sendiri. Kita akan dapat barakallahu fikum. Apalagi kalau kemudian menjadi jariah yang terus mengalir nilai dan pahalanya. Walaupun kita sudah ada jasad ini di liang lahat. Sebuah nikmat, kesempatan. Belum tentu di perjalanan hidup kita ini akan kita bisa menemukan saudara-saudara. Mungkin akan suatu saat diuji sehingga bubar. Misalkan, barakallahu fikum. Berarti sekarang ini dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sama-sama merangkulan bahu-membahu untuk kemudian mengawasi pendidikan ini. Untuk selalu berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita benahi yang belum terbenahi, kita lengkapi yang belum lengkap. Ini yang harus kita lakukan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau memang itu adalah butuh pembelajaran, karena ada akhlak yang mungkin kita jumpai pada anak-anak kita, beritahukan kepada ustadznya. Jangan kemudian dijadikan kok amalnya sendiri, di situ ada anaknya juga dia beramal di situ, malah digibahi, dibongkar sana sini. Ini kerugian yang sangat bagi segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita harus berbangga dengan adanya pendidikan yang mendidik anak kita berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin orang memandangnya dengan mata sebelah, atau mungkin orang menganggapnya ini pendidikan yang melahirkan benalu-benalu tadi yang kita sebut. Sabarkan diri untuk terus barakallahu fikum menjaga amalan besar di dalam dakwah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih banyak pertanyaan, barakallahu fikum. Tentunya saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Inilah yang saya mampu. Tentu yang paling penting saya mengingatkan terakhir terkait dengan keberadaan madrasah pendidikan. Saya ingatkan bahwa ini adalah lumbung amal soleh kita semuanya. Ahlus sunnati wal jamaah harus bergembira dan berbahagia di keasingan Islam. Dia mampu menampakkan sesuatu yang memang benar-benar asing. Pendidikan yang terbangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama untuk saling bahu membahu mewujudkan yang terbaik buat anak-anak kita, buat mereka-mereka yang telah berkorban waktu, kesempatan, tenaga dan pikiran untuk membantu kita sebagai kedua orang tua mendidik anak kita. Kita tahu tanggung jawab pendidikan anak kita itu ada di pundak kedua orang tua. Maka di saat ada orang yang mau mengulurkan dirinya, memberikan keluangan waktunya untuk membantu kita, berarti ini adalah nikmat dari Allah. Kita topang, kita dukung, kita berikan barakallahu fikum apa yang mampu kita berikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan datangnya dari diri dan syaitan. Barakallahu fikum. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud. Saya bersama rombongan bisa menziarahi saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Teman-teman kami bisa berdatangan dari tempat yang jauh, barakallahu fikum, kemudian mewujudkan kebaikan di sini. Maka ini adalah amalan besar. Maka tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan lebih dari apa yang sudah dikeluarkan dan dikorbankan, barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.